ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، جماعة رحمكم الله، الحمد لله قد أمر مريم kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita, pelajaran kita masih pada perkara yang berkaitan dengan al-fitan, ini tentang fitnah-fitnah. Kita sudah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kubra yang besar, itu ada 10. Adapun pada pertemuan ini, ya kita lanjutkan dengan al-dhawabit fil fitani tahta ruwaqil muslim, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan ataupun landasan tegangan, pedoman ketika terjadi fitnah. Dan ini sangat dibutuhkan oleh seorang yang muslim. Ya, sebagaimana yang kita pernah sampaikan bahwa dan sudah dimaklumi, manusia pasti akan diuji, pasti akan difitnah. Karena asal dari kata fitnah, maknanya adalah ujian. Apalagi orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhsanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falayalamanna Allahu alladhina sadaqu walayalamanna alkadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu menyangka kami membiarkan mereka begitu saja? Mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Wahum la yuhsanun, sementara mereka belum difitnah, artinya belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang jujur, jujur dalam imannya. Wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan agar Allah tahu siapa orang-orang yang dusta dalam keimanan mereka. Apalagi kita sekarang yang hidupnya di zaman yang semakin jauh dari zaman Nabi, fitnah semakin banyak dan setiap hari bertambah dan semakin besar. Karena itu kita butuh pedoman, pegangan, supaya kita bisa menghadapi fitnah yang ada di sekitar kita. Salah satu fitnah yang berkaitan dengan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, ataupun fitnah syahwat, hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, sesuatu yang disenangi oleh jiwa, yang di zaman kita ini ya semakin banyak dan beragam. ya, termasuk yang ada di tangan kita. HP itu fitnah, syahwat disenangi oleh jiwa. Bagaimana bisa supaya kita bermuamalah ya di tengah badai dan gelombang fitnah di masa ini? Pemikiran yang sekarang bermunculan, hal-hal yang tidak pernah didengar sebelumnya, walaupun sudah lama sebenarnya, tapi sekarang muncul lagi ya, syubhat yang berkaitan dengan akidah, syubhat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang ya, akidah-akidah yang menyimpang dimunculkan lagi. Kemudian bid'ah yang dulunya dikatakan bid'ah, ibadah itu, cara beribadah tersebut ya, sekarang dihias-hiasi lagi sehingga dia nampak bukan bid'ah. Ya, maka seorang butuh ya, langkah-langkah pedoman untuk menghadapinya. Ya, kita baca di sini ya, apa yang disarankan oleh seorang ulama di masa ini, itu Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Talimullah Al-Muhaymin. Ya, beliau masih hidup dan beliau termasuk dari salah satu ulama di masa ini ya, yang teranggap pengajar di Jamiah Al-Islamiyah dan termasuk murid-murid ya, salah satu dari murid para ulama yang ya, juga masih hidup di masa ini. Kita baca di sini kata beliau sallallahu ta'ala, amma dhabitul awal fil fitnah la tattabi' al-'aatiba wa qayyidha bisyar'. Ketika terjadi fitnah, di antara pedoman yang pertama yang harus kita pegang kata beliau di sini, la tattabi' al-'aatiba, jangan ikut perasaan. Kalau bahasanya orang sekarang, baper. Sekarang kan banyak fitnah, ya banyak yang baper, terbawa dengan atifah, perasaan. Kalau ustaznya dibantah, dikritik, kenapa dikritik? Masa dia sekelas ustaz, sekelas itu salah, dia itu doktor, belajar di Timur Tengah, gelarnya sudah sederet, begitu masa salah. Umat sudah banyak yang mengikutinya, bahkan mengislamkan banyak orang. Dia ini sudah kena fitnahnya. Kenapa? Karena dia mengikuti perasaan. Jadi jangan beragama dengan perasaan. Saya rasa itu kan tidak apa. Saya rasa perasaan. Ya, saya rasa itu kan tidak terlalu. Saya rasa semua orang merasa. Waqidha bisyari, kata beliau, tapi ikatlah perasaan itu dengan syariat. Kata beliau, al-'aatifatu qad takunu 'aatifatan lil insan ta'tifu bihi ila al-inhirafi 'an jaddati as-sawab. Kata beliau, perasaan itu terkadang menjadi 'aatifah. Al-'aatifatu 'aatifah, perasaan itu adalah menjadi badai. Al-Sifah itu angin kencang, badai, yang menyebabkan dia menyimpang dari kebenaran. Ia namanya beragama dengan perasaan, walaupun salah pun yang namanya juga perasaan. Mata ini tidak boleh enggan membaca salawat. Mata ini tidak boleh kita kan cuma zikir saja. Ya, karena mengikuti perasaan. Akhirnya dia menimbang. Wa katsirun mimman tataqatu fil fitan innama taqatu bil awatif. Fal awatifu awatif. Kata beliau, kebanyakan yang terjatuh dalam fitnah, mereka itu terjatuh karena perasaan. Karena apa? Perasaan. Perasaan cintanya dengan gurunya, dengan ustaznya. Sehingga walaupun salah, dia tidak mau peduli. Pokoknya. Sudah keluar bahasa pokoknya. Ini sudah pokoknya itu ya. Tidak bisa lagi. Kita mau apa kalau sudah pokoknya. Falawatif awatif. Kata beliau, maka perasaan itu adalah ibaratnya badai. Wal'akilu man qayyada awatifahu bi'aklihi wa qayyada aqlahu bisyari. Dan orang yang berakal itu, dia mengikat perasaannya dengan akalnya, dan dia ikat akalnya dengan syariat. Al-insanu la yutlabu minhu ayyakuna bila atifah. Kata beliau, manusia itu tidak dituntut supaya tidak punya perasaan. Jadi tidak juga. Tak mungkin manusia tidak punya perasaan. Kita juga mesti punya perasaan. Ya, sekarang orang kan tunjuk rasa, menunjukkan perasaan. Jadi seolah yang tidak menunjuk rasa tidak punya perasaan. Padahal kita juga punya perasaan. Kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin. Fahadha la yumkin. Dan ini kata beliau tidak mungkin. Tidak mungkin manusia itu tidak ada perasaannya. Lakinnal matluba minhu ayyuqayyad al-atifa bi'aklihi allazi razaqahullahu azza wa jalla iyyahu. Fal'aklu qaydun lil'awatif wa la yunsaku waru'a atifatih bima taruddul ukul. Kata beliau, yang dituntut adalah seorang itu mengikat perasaannya dengan akalnya, di mana akal itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan jangan seorang itu terbawa dengan perasaan, di mana perasaan itu sebenarnya bertolak belakang dengan akal. Kayak juga sekarang kan, ada sebagian yang rusak akalnya. Akhirnya tidak ada lagi akalnya kecuali perasaannya. Sehingga apa? Yang jelas-jelas itu buruk, bertentangan dengan akal, ya masih juga dia bela. Itu kan LGBT, itu kan manusia juga. Mas harus seperti itu. Dia juga punya hak untuk hidup. Ya semua diberikan hak untuk hidup. Tapi hiduplah dengan cara yang normal. Jangan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan akal. فَبَعْضُ النَّاسِ يَدْخُلُ فِي الْفِتَنِ دُخُولًا لَوْ أَعْمَلَ أَقْلَهُ لَرَدَّهَا. Kata beliau, maka sebagian manusia, dia masuk ke dalam fitnah, seandainya dia gunakan akalnya, maka dia akan menolak fitnah tersebut. Apalagi kalau dia tahu ya syariat dalam permasalahan tersebut. Jadi perasaan itu diikat dengan akal dan syariat. لأن المعلوم عند المسلمين أن الشرع لا يأتي بما يخالف الأكل. Karena sudah dimaklumi bahwa syariat itu datang tidak mungkin bertolak belakang dengan akal. Coba kalau kita lihat sekarang, jangan bertanya di mana Allah. Ini orang pakai akal-akalan sekarang. Karena Allah itu tidak bertempat. Tempat itu adalah makhluk. Kalau bertanya di mana Allah, kalian menjawab bahwa Allah itu di bersemayam di atas arsy-Nya, maka mereka bertanya, kalau begitu di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy? Filsafat. Kalau begitu di mana Allah sebelum Allah menciptakan arsy? Allah ada di mana? Sebelum Allah menciptakan arsy, segala sesuatunya adalah hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan makhluk, menciptakan semua arah supaya Allah memperlihatkan keberadaan dan kekuasaannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu ada ayat, ada tanda-tanda bagi orang yang meyakini. Wa bi anfusikum, dan juga pada diri kalian. Afala tubsirun, tidakkah kalian perhatikan? Jadi yang butuh arah itu kita, makhluk, bukan Allah yang butuh arah. Allah tidak butuh dengan makhluk. Kenapa Allah menciptakan arah dan menciptakan manusia? Mengakui ketinggiannya, sifat guru dengan arah as-sama, sifat guru arah atas. Karena Allah ingin menampakkan apa? Keagungan dan ketinggiannya. Bukan karena Allah butuh dengan arah tersebut. Allah tidak butuh dengan makhluk. Ini fitnah berkaitan dengan akidah. Jangan bertanya di mana Allah. Ini pertanyaan salah. Karena itu mereka mentakwil hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini. Mereka menuduh bahwa hadis-hadis itu mudhari, gonjang. Karena di sebagian riwayat Rasulullah tidak bertanya aina Allah. Ini fitnah. Karena itu akan harus ditundukkan dengan syariat. Karena tidak bisa syariat, ya akal itu melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusifuna bihi ilma. Itu ayatnya. Mereka tidak bisa melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang Allah berikan. Sangat sedikit. Wala yusifuna ilma illa qalilan. Mereka tidak lagi beri ilmu kecuali hanya sedikit. Dan kita tidak dituntut untuk mencari hal yang tidak disanggupi akal kita. Karena itu muncul juga orang-orang yang menjelak. Karena Allah membatasi akal manusia. Bekerja di kampus-kampus. Kata mereka, Allah takut kepada manusia. Kenapa? Karena dia batasi akalnya manusia untuk mengetahui kehakikat dirinya. Ini fitnah. Ya jawabannya, Allah sudah sebutkan bahwa mereka tidak akan bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kitalah yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Ini banyak tersesat. Bahkan dari dahulu juga ada. Sebagiannya imam. Ada seorang imam, kakinya tidak pernah basah. Setiap harinya itu dia tidak sholat, tidak wudu. Muridnya bertanya dengan sopan. Dia tahu bahwa syekh ini tidak sholat. Ditinggalkan sholat. Dia tanya, "Wahai syekh, dari tadi saya melihat kakimu itu kering. maksudnya dari tadi kamu tidak pernah wudu, artinya tidak sholat. Tapi syekhnya bilang, wallahi syakartu an rabbi, demi Allah katanya saya sudah ragu tentang rabbi. Karena itu sudah disebutkan juga obatnya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis sahihain, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza hatta qala man khalaqa rabbak. Syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian dibisikkan siapa menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, hingga nanti tiba dia mengatakan siapa yang menciptakan rohmu. Kemudian kata Rasulullah, fa'idha balaghahu, kalau syaitan membisikkan ini kepadanya, fa'idha'idh billahi wal-yadzani, itu obatnya. Maka hendaklah dia berisi, apa namanya, beristi'adzah, mengucapkan a'udhu billahi minasyaitan ibadim, wal-yadzani, kemudian dia berhenti. Jangan dia berketerusan seperti itu. Kenapa banyak orang gila belajar agama? Kami sering kita dengarkan, bahkan sampai sekarang. Jangan terlalu berdalam-dalam belajar agama, nanti kamu gila. Karena memang banyak kenyataannya ada yang gila. Kenapa dia gila? Karena dia belajarnya salah. Ya, maka akhirnya dia gila. Kalau dia belajarnya benar, tidak akan gila. Kenapa? Karena seandainya belajar agama semakin dalam menyebabkan kegilaan, maka yang pertama kali gila adalah para ulama. Tapi kan tidak ada ulama yang gila. Semakin dalam ilmunya, jadi dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang mengatakan belajar agama itu menyebabkan orang jadi gila, yang mestinya yang pertama kali gila itu para ulama. Karena dia paling dalam ilmunya. Tapi tidak ada ulama yang gila. Jadi kalau ada orang gila karena belajar, dia salah belajar. Sudah tahu api panas, dia pikir lagi kenapa api itu panas. Air ini kenapa substansinya seperti ini? Ini udara kenapa seperti ini? Dia pikir terus, ya akhirnya dia gila. Dan tadi disesatkan oleh syaitan. Maka hati-hati dari ya perasaan. ولذلك إذا وقع في أقلك شيء فأعرضه على النقل الصحيح. Kata beliau, karena itu apabila terjadi pada akalmu sesuatu, artinya sesuatu yang menyimpang, maka kembalikanlah dia kepada nukilan yang sahih. Karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa al-aqlu sahih, akal yang sehat, itu tidak akan bertentangan dengan an-naql sahih, dengan naql yakni dalil-dalil yang sahih, tidak akan bertentangan. Fa in waqafa an-naql fa'lam annahu khair, wa in khalafa an-naql fa'lam annahu marad la khair fihi ibda'i amri. Kata beliau, kalau mencocoki naql yani dalil taulah dan sunnah, maka ketahuilah itu adalah kebaikan. Kalau dia menyelisihinya, maka ketahuilah itu adalah penyakit. Tidak ada kebaikan padanya, menjauhkan kamu darinya. Dan ini sekarang banyak juga bentuknya. Kadang-kadang sebenarnya ini tidak ada pertentangan, tapi dia berusaha mempertentangkan. Ini bumi bulat atau datar? Ini kan sekarang jadi fitnah juga. Kalau saya ditanya bumi bulat atau datar, yang jelasnya yang paling meyakinkan bahwa saya diciptakan di bumi untuk beribadah. Saya tidak peduli bumi ini mau bulat atau datar. Dia mau datar, mau bulat, saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Walaupun sebenarnya sudah ada keterangan. Ini kasih oleh para ulama mengatakan bumi itu bulat. Entah itu bulatnya seperti bola atau seperti apa, Allah wajah. Yang jelasnya, banyak dari ulama kita yang mengatakan bulat. Walaupun ada juga mengatakan datar. Karena semuanya indikasi dari dalil. Tidak ada sesuatu yang pasti. Kalau mau dipastikan, silakan ke ruang sana. Lihat dari sana. Walidzalika nahnu naqul ma bada lil insani min umurin tukhalifun naqla la takhlu min halatayn. Kata beliau, kami katakan bahwasanya tidaklah nampak bagi seorang manusia suatu perkara yang menyelisih dari melainkan karena dua keadaan. Yang pertama kata beliau, imma an yakuna an-naqla ghairu thabit fa huwa maqrubun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa terjadi pertentangan? Kata beliau, mungkin dalilnya itu tidak sah dari Rasulullah. Makruh, hadis yang diustakan, dibuat-buat. Dikatakan itu hadis, padahal sebenarnya bukan hadis. Maka mulanya terjadi apa? Ya, pertentangan. Mungkin dalilnya tidak sah dari Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa imma an yakuna al-aqla maridha. Kata beliau, mungkin juga akalnya yang sakit. Ini buat saja. Kalau bukan hadisnya atau dalilnya yang tidak cocok, tidak sah dari Rasulullah, berarti ada sesuatu dari akalnya. Akalnya yang sakit. Jadi kalau dalilnya sudah sahih, itu tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Kata beliau di sini, kalau hadisnya sudah sahih, wa yukhalifuhu al-aqlu as-salim fala wa kalla. Ya, tidak mungkin kalau sudah sahih kemudian bertentangan dengan akal. Jadi tidak ada di syariat ini yang bertentangan dengan akal. Dan ini yang banyak terjadi yang menimpa para ahlul fitan di zaman ini. Semua mau diakali. Kalau masuk akal, diterima. Kalau tidak masuk akal, nah ini hadis dilustakan. Padahal sahih. Padahal sebenarnya niatan yang tidak tahu memahami, ya dalil tersebut. Satu contoh kecil saja, tentang lalat. Rasulullah mengatakan idza waqa'a az-zubabu fi syarahi ahadikum falyadmithhu fa inna ahada janahaihi da'un wal akhar shifa. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Apabila lalat hingga pada minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia tenggelamkan, karena salah satu dari sayapnya itu adalah penyakit dan sayap yang lainnya adalah obat penawarnya. Kemudian dia mengatakan, saya lebih percaya dokter yang kafir dibanding hadis ini. Dan yang mengatakannya, orang yang sudah sepuh, bahkan ditokohkan di seluruh dunia. Ternyata belakangan, orang kafir pun menemukan kebenaran hadis ini. Bahwa lalat itu benar adanya seperti yang disebutkan dalam hadis. Kenapa demikian? Karena dia melihat masa ditenggelamkan, ya jijiknya ini. Padahal hadisnya tidak berbicara diminum lagi atau tidak. Hadisnya cuma mengatakan apa? Tenggelamkan, karena penyakitnya itu akan ada obatnya dari sayap yang lain. Urusannya mau diminum lagi tidak diminum lagi itu kan lain. Jadi bukan masalahnya mau diminum lagi atau tidak diminum lagi. Sekarang persoalannya, kita percaya hadis, tenggelamkan dia, kemudian angkat, keluarkan. Sudah tidak ada itu penyakitnya, mau diminum lagi silakan. Tapi kalau merasa tidak enak, ya sudah, tidak usah diminum. Bisa dipakai berwudu, kalau air misalnya. Jadi tidak ada kaitannya mau diminum lagi dengan tidak. Jadi yang wajib, ya kita harus membenarkan apa? Hadis Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mendustakan Isra Mi'raj, sehingga mereka mentakwil bahwa Rasulullah ke langit itu bukan jasadnya, tapi itu seperti mimpi. Karena ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ya benar saja alasannya, ya, tapi ini bertentangan dengan kenyataan. Riwayat-riwayat yang sahih bahkan dalam Sahihain disebutkan secara jelas. Walaupun itu ada pertentangan dari dulu, tapi yang benar Rasulullah itu mi'raj dengan jasadnya. Yang ini dikuatkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di Rasulullah lain yang cuma menggunakan akal, masa di langit ketujuh hanya dalam semalam saja. Kalau dihitung dengan teori fisika, ada guru fisika di sini, berapa kecepatan cahaya atau kecepatan suara? Satu detiknya berapa kilometer? Kata mereka itu sudah melampaui kecepatan cahaya atau suara. Jadi sarobek badannya Nabi. Masa ke langit ketujuh? Dia lupa dengan ayat. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci dia yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak jalan sendiri. Allah yang memperjalankan. Kalau Allah memperjalankan, maka itu mudah semuanya. Walaupun itu bertentangan dengan akal kita. Kalau selalu diakal-akali, maka konsekuensinya semua mukjizatnya para nabi tidak ada yang masuk akal. Kira-kira masuk akal tongkat bisa membelah lautan? Tidak masuk akal. Berarti ini mau dikustakan juga? Kan tidak mungkin. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatan hamba. Kalau perbuatan hamba yang mungkin kita bisa dustakan, tapi ini perbuatannya Allah. Allah yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang pergi sendiri ke langit. Jadi akal itu harus ya ditundukkan dengan nas, dengan syariat. Jadi Allah menganugerahkan kita akal ya supaya kita ta'qilun, supaya kita gunakan itu akal dengan baik. Bukan untuk mengakal-akali. Dan sekarang orang diakal-akali. Ibadah pun seperti itu, diakal-akali. Dicocok-cocokkan. Bukan tunduk kepada nafsu, tapi justru nafsu ditundukkan dengan akalnya. Inilah fitnah. Karena itu sangat ya benar apa yang diucapkan beliau di sini. Jangan ikut perasaan, tapi ikat dia dengan syariat. Demikian juga akal. Akal itu harus ya ditumbuhkan dengan syariat. Karena itu kata beliau, فَالشَّاهِدُ أَنَّهُ فِي الْفِتَنِ لَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ اتِّبَاعِ الْعَوَاقِبِ وَتَسْيِيدِهَا بِالْأَقْلِ وَتَسْيِيدُ الْأَقْلِ بِالشَّرْعِ. Kesimpulannya kata beliau, ketika terjadi fitnah, maka jangan ikut perasaan, tapi ikatlah perasaan dengan akal dan tundukkan akal dengan syariat. Semua fitnah, termasuk sekarang yang banyak baper-baper itu, buat lu itu perasaan. Betulkah secara syariat atau tidak? Kita harus hidup berdasarkan ilmu. Kita ibadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Ya tidak dengan perasaan. Masa selawatan dilarang? Bukan selawat. Rasulullah mengatakan tentulah ada yang wajib dan sallallahu alaihi asyraf. Siapa yang bersalawat kepada sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini kan dalilnya. Rasulullah sudah mengatakan begini. Masa kita selawat dan dilarang? Tidak dilarang selawat. Kayak itu bahasa kita diubah. yang mengatakan tidak boleh selawatan, tidak boleh tahlilan. Boleh tahlilan, boleh selawatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum mengatakan tidak boleh selawatan, dia langsung pasti marah. Masa selawatan tidak boleh? Jadi tidak boleh saya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya boleh. Tapi caranya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang mungkin juga tahlilan. Dan mereka itu suka melarang tahlilan. Tidak dilarang itu tahlilan. Silakan bertahlil sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Tahlil kan apa? Ucapan la ilaha illallah. Tapi caranya yang benar. Cara bertahlilnya yang diubah, yang diperbaiki, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cocok, ya jangan. Cocokkan dengan caranya. Dan juga karena kita berbahasa itu bisa yang menyebabkan orang yang lari. Tidak boleh tahlilan. Boleh tahlilan, tapi caranya yang benar. Boleh selawatan, tapi caranya yang benar. Jangan selawat dipakai joget-joget. Iya kan? Iya, sekarang selawat begitu, pakai joget-joget di atas panggung. Berarti tidak boleh di majelis ta'lim, Ustaz. Boleh majelis ta'lim, tapi belajar. Bukan pergi nyanyi. Kalau majelis ta'lim, berarti dia belajar. Namanya juga kan ta'lim, pengajaran. Supaya ibu majelis ta'lim juga tidak langsung marah karena mereka itu selalu mendahulukan perasaannya. Ayo kita ke majelis ta'lim. Ayo ibu ke majelis ta'lim. Mungkin tahunnya dia majelis ta'lim yang pergi baca ibarat hanji selawat sudah terdengarkan kajian. Nah, saya kira itu ada banyak di sini dulu sebutkan. Malam ini satu ada 18, boleh menyebutkan 18 perubahan seorang dalam yang menghadapi ya fitnah. Ini yang pertama, jangan ikut perasaan. Jadi ketika terjadi fitnah, ya perasaannya itu diikat dengan akal dan akalnya diturunkan dengan ya syariat. نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان لا اله الا انت الحمد لله رب العالمين